Jantungku terus Di dalam hatiku terlukis wajahmu, Zubaida. Zubaida, malam. kenapa. Thank you. bersalah hukum aku. Tapi bila benar hapus nodaku, hanya itulah mintaku kasih kepada dirimu. Bila bersalah hukum aku, tapi bila ruang kekasih melarangku menyintaimu. Apa yang kau harapkan dariku insan yang hina, si miskin yang tak memiliki harta. Jangankan membuat gedung mewah, gubuk pun tak mungkin aku bisa. Walau di dalam jiwa ku memiliki cinta, tak akan membuat kau bahagia, tak akan membuat kau bahagia. Jangan kau pikirkan dan merasa kasihan, apa yang telah terjadi akan ku terima. Anggaplah diriku telah lama mati dan tak pernah kan kuukir namamu dalam sejarah hidupku. Engkau yang pernah ku puja dan ku manja-manja. Tak salah orang tuamu kekasih melarangku menyintaimu. Apa yang kau dariku insan yang hina, si miskin yang tak memiliki harta, si miskin yang tak memiliki harta, si miskin yang tak memiliki harta. Thank you.

Lu dia, oh Lu dia. tinggal lagi. Tak ingin gagal dua kali. Lu dia, jangan kau tinggal lagi. Tak ingin gagal dua kali. Lu dia. Zubaida, Zubaida, sayangku. Aku suka kamu, aku sayang kamu. Kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Di dalam jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu, Zubaida, Zubaida. dalam jantungku terukir namam. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah di dalam hatiku terlukis wajahmu, Zubaidah. Sengaja duduk, aduh bagaimana. Aduh duduk, aduh bagaimana. Jam 7 aku menunggu. di depan penghulu. Kalau dirimu tak suci lagi, andai ku tahu sejak bercinta tak akan terjadi perkawinan ini yang paling menyakitkan. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Kepadamu tak mungkin lagi. kembali. Aku tak kuasa jauh darimu. Baru kali ini ku merasa membutuhkanmu. Sedih ku rasa berpisah denganmu, karena tiada tempatku mengadu. Langkah terpaku, jantung berdebar, hati tak karuan. Goyang pinggulnya, bila berjalan, tak bosan-bosan, mata memandang. Hati di dalam, rasa bergoncang, mampu kepayang. Oh jelita, ingat kepadanya. Amor duhai dewa amor, sungguh panamu berbisa, telah menghujam di dada, aku tak berdaya. Mata memandang, hati di dalam, rasa bergoncang, mabuk kepayang. Oh cerita. Pada dirimu, dia seayah.

Selama ini mata hatimu hidungmu pun sama. Engkau mengingatkanku pada kasihku yang dulu, yang telah lama pergi. Ketulusan hati ini, ku jadi. Không còn lo